jangan kau sembunyikan. Bila diriku tak lagi di hati, kenalah aku pernah sudah di hatimu. Meski sekedar mengukir hatimu, kau katakan putus dengan aku.